Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan tadi di sesi pertama bahwa ketika kita menginginkan keluar dari fitnah, selamat dari fitnah dengan berbagai macam bentuk fitnah yang ada adalah berpegang teguh dengan Al-Quran was-Sunnah di atas pemahaman salaful ummah. Tadi telah disebutkan ungkapan Syekh Albani rahimahullah dalam Al-Huda wa Nur, agama itu bukan dengan akal dan bukan juga dengan perasaan, tapi agama itu dengan mengikuti hukum-hukum Allah dalam kitabnya, dalam Al-Quran, dan hukum-hukum Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya dan dalam hadisnya. Oleh karena itu, maka Syekh Mukbil rahimahullah, beliau merasa takjub, beliau merasa mengagumi, kagum ungkapan yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata beliau, ta'ajjabani kalimatu Syekhul Islam, kalimat li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, mengagumi aku ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, innama yarfa'ullahu syakhsa biqadri tamassukihi bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Allah mengangkat derajat seseorang hambanya itu seukuran sejauh mana dia berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang terfitnah tidak akan diangkat oleh Allah derajatnya. Orang yang masuk dalam kubangan fitnah tidak akan diangkat derajatnya. Yang diangkat derajatnya itu adalah yang berusaha untuk menghindar dan menjauh dari fitnah dengan berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah rahmatan wasi'ah dalam Syiar A'lamun Nubala beliau menyatakan, tamassak bisunnati walzam as-samta wala takhut fima la ya'nik. Kata beliau, hendaklah engkau berpegang teguh dengan sunnah dan banyak diem. Jangan masuk pada perkara yang bukan urusan kamu. Dan jangan masuk pada perkara yang tidak manfaat bagi kamu. Seperti yang anda katakan di awal tadi, di antara kondisi yang ada ketika fitnah itu terjadi, masuknya para ashkhos, orang-orang yang tidak ngerti masalah masuk. Orang-orang yang bukan kapasitasnya masuk. Orang-orang yang enggak paham asal-usul fitnah tersebut, dia masuk. Justru memperkeruh. Sehingga tidak jarang mengeluarkan statement-statement, pernyataan-pernyataan yang kotor dari mereka. Na'udzubillah min dalik. Kenapa? Karena dia yakhudhu fima la ya'nih. Dia masuk ke dalam perkara yang tidak ada manfaatnya dan bukan urusan dia. Wa ma ashkala alaika, kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, faruddahu ila Allah wa rasulihi wa kif wa kul Allahu wa rasuluhu a'lam. kalau kamu mendapati iskal, kalau kamu mendapati kesulitan, ketidakpahaman, kurang faham dalam urusan kamu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya dan berhenti. Jangan lanjut kepada sesuatu yang kamu enggak paham. Jangan lanjut kepada sesuatu yang kamu tidak mengerti. Jangan lanjut kepada sesuatu yang kamu tidak mengilmui. Ucapkan Allahu wa Rasuluhu a'lam. Naam. Lau sakata man la ya'lam la qallal khilaf. Kalau orang yang enggak ngerti diem, niscaya khilaf akan semakin mengkerucut, akan semakin kecil, tidak tambah membesar. Karena man la ya'lam itu takalam, bicara, ikut bermain dalam fitnah, semakin runyam kondisinya. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang tadi disebutkan bahwa salah satu upaya untuk menyelamatkan seorang dari fitnah adalah berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan tadi disebutkan beberapa aqwal a'immatus salaf dan para masyayikh fi hadzal asr tentang keutamaan berpegang teguh dengan sunnah, sampai Imam Syafi'i pun rahimahullah dalam Hilyatul Auliya menyatakan, idza wajadtum li rasulillahi sunnatan fattabi'uha wa la taltafitu ila qawli ahadin. Kalau kau mendapati sunnah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikuti. Jangan kau menoleh ucapan siapapun orangnya. Ikuti sunnah Rasul. Jangan kau toleh ucapan siapapun dari kalangan yang ada. Demikian pula disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, kata beliau, al-fitanu mithlu taufan wa la yanji minha illa atamassuku bisunnah wa la yumkinu an yatamassaka bis an tatamassaka bisunnati illa idza araftaha. Al-fitan, kata beliau, fitnah-fitnah ini ibaratnya taufan, angin ribut. Kayak itu, sambarannya kuat. Itu ibarat fitnah kayak gitu, kata beliau. Dan tidak akan selamat dari fitnah itu kecuali orang yang berpegang teguh dengan sunnah. Dan gak mungkin orang itu berpegang teguh dengan sunnah kecuali kau mengetahui sunnah itu. Sunnah itu mengajarkan kepada kita untuk selamat dari fitnah adalah berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah ala fahmi salafil ummah. Dan diantaranya adalah beramal soleh. Itu salah satu cara, jalan untuk terselamatkan dari fitnah. As-sunnatu, kata Imam Malik bin Anas rahimahullah, as-sunnatu safinatun nuh, man rakibaha naja wa man takhallafa anha gharaq. Sunnah itu ibaratnya perahunya Nabi Nuh. Yang menaiki perahunya Nabi Nuh selamat, yang tidak mau menaiki, naam, maka akan tenggelam. Yang tidak mau kembali kepada sunnah dalam urusan menghadapi fitnah ini dan keluar dari fitnah, dia akan tenggelam. Wal'iyadubillah. Larut dalam fitnah tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Naam. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Perlu diketahui, naam, di antara yaitu terselamatkan dari fitnah adalah al-ijtihad fi ta'allumil ilm. Yang kedua, al-ijtihadu fi ta'allumil ilmi syar'i al-mawruth anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu huwal mubassir bil fitan wa kayfiyati at-ta'amul na'am wa kayfiyatu at-ta'amul ma'aha. Fa innal fitana taqbalu fa ya'rifuha al-ulama. Na'am. Kata para ulama, di antara poin yang kedua untuk menyelamatkan dari fitnah adalah bersemangat, bersungguh-sungguh terus menuntut ilmu syar'i. Karena terus menuntut ilmu syar'i itu, dia akan mengetahui, mengenali fitnah-fitnah yang ada dan bagaimana harus menyikapi fitnah itu. Nah, fitnah itu ketika datang itu diketahui oleh ulama. Ketika berlalu fitnah itu, baru semua orang pada tahu. Sehingga dengan menuntut ilmu syar'i, dengan berpegang dengan ilmu syar'i, dia akan terus membersihkan kalbunya dan melapangkan dadanya dan tenang jiwanya dia. Dan dia akan memahami kadar dunia ini dibanding dengan akhirat kelak. Sehingga dia berusaha untuk terus menuntut ilmu syar'i tersebut dalam kehidupan dia. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini sesungguhnya mirip dari yang pertama tadi. Namun di sini penekanannya di ta'allumul ilm. Penekanannya kalau ini sibuk dengan thalabul ilm. Makanya kalau antum tanya kepada asatidzah yang ada di Indonesia ini, nah, di kondisi-kondisi seperti sekarang ini, semua pada nasihatnya adalah sibukkan kalian dengan dakwah dan tarbiyah dan thalabul ilm. Sibukkan kalian dengan dakwah, tarbiyah dan thalabul ilm itu. Karena itu merupakan amalan yang paling mulia, kesibukan yang paling mulia, thalabul ilm. Seperti yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, al-ilmu la yu'diluhu syai' liman sihat niyatuhu. Seorang yang bergelut dengan ilmu, seorang yang terus belajar menuntut ilmu syar'i, itu tidak ada bandingannya. Keutamaannya, kemuliaannya, kebaikannya, enggak ada bandingannya. Bagi orang yang niatnya ikhlas karena Allah dalam thalabul ilm. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita ikhlas murni hanya karena Allah, untuk Allah dalam thalabul ilm, bukan hanya sekedar kita itu mendapatkan ilmu, itu bukan meremehkan, bukan hanya saja dapat ilmu ketika kita belajar, tapi itu bernilai ibadah kepada Allah, yang tentunya akan diberi pahala ketika amalan itu benar dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sesungguhnya. Adapun yang memberi ilmu hanya Allah, yang memberi kefahaman ilmu hanya Allah. Sehingga kita diperintah untuk berdoa kepada Allah agar diberi tambahan ilmu dan diberi kefahaman terhadap ilmu agama ini. Mohonnya kepada Allah. Ikhtiarnya kita thalabul ilm dengan jawarih kita, anggota tubuh kita, dengan langkah-langkah kita, dengan pena-pena kita, dengan lisan kita, dengan gerakan kita untuk menuju thalabul ilm. Tersibukkan dengan ilmu, maka fitnah pun akan tersingkirkan dari dia. Tidak ada waktu untuk memikiri fitnah. Dia fokus dalam thalabul ilm. Dia sadar bukan ranah ana, bukan kapasitas ana untuk bicara masalah fitnah. Dan kita pun diperintah untuk banyak diam ketika ada fitnah. Dan terus thalabul ilm. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, itu secara singkat, karena masih ada beberapa lagi keutamaan cara, yaitu untuk dan jalan untuk keluar dan terhindar dari fitnah adalah musahabatus solihinil akhyar. Nah, dia mencari sahabat orang-orang yang soleh, yang baik. Nah, memilih sahabat yang baik ketika adanya fitnah terkhusus. Nah, sebelum fitnah pun kita dianjurkan, diperintah untuk mencari sahabat orang-orang yang baik, yang bertakwa kepada Allah, yang soleh. Namun ketika fitnah berkecamuk, itu menjadi sebab atau upaya kiat untuk terhindarnya dari kubangan fitnah, untuk terselamatkannya dari kubangan fitnah. Ini penting. Kenapa? Karena ketika fitnah melanda, dia tidak berupaya untuk mencari sahabat orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, khawatir dia belok ke lawannya, khawatir dia belok kepada yang tidak soleh, akhirnya terbawa dan terseret pada keburukan dan keterpurukan karena salah memilih teman dan sahabat, terutama di masa-masa fitnah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, sungguh kalau kita membaca ayat maupun hadis yang sahih terkait masalah pertemanan ini sangat banyak. Demikian pula aqwal a'immatus salaf dalam perkara ini. Allah sendiri memerintah kepada hambanya, wa kunu ma'as-shodiqin. Hendaklah kalian terus berada, terus bersama, terus berkumpul, terus bersahabat dengan orang-orang yang jujur. Ini penting. Musahabatul solihin wal akhyar, ini penting dalam rangka untuk menghindar dan menyelamatkan dari fitnah. Perintah Allah tadi agar kita hambanya bersama orang-orang yang jujur tersebut dalam segala keadaan. Karena orang-orang yang meftun, orang-orang yang terfitnah itu susah untuk berbuat jujur. Kendaraan mereka adalah dusta. Dan demikian Rasulullah SAW pun telah menghasung masalah jujur ini. Alaikum bisidki, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah. Dalam potongan hadis ini Rasul sebutkan, wajib kalian berperangai jujur, karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa kepada jannah. Wa iyyakum wal kadzib, fa innal kadziba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar, na'udzubillahi min dzalik. Dan kalian wajib menjauh dari kedustaan, hati-hati kalian dari kedustaan, karena kedustaan itu akan menyeret pada perbuatan dosa, dan dosa itu akan menyeret kepada neraka, na'udzubillahi min dzalik. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ar-rajulu ala dini khalilih, falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Seseorang itu dilihat agama temannya. Maka lihat siapa teman dia, itulah agama dia. Ketika kita berteman dengan orang-orang soleh, orang-orang yang takwa kepada Allah, dan orang-orang yang akhlaknya baik, orang-orang yang jujur, sungguh harapan kita, kita pun terus istiqomah di atas kejujuran dan di atas kebaikan tersebut. Kita harus selektif dalam memilih teman dan sahabat, terutama di masa-masa fitnah. Salah melangkah, salah memilih, wal'iyadzubillah, bisa berkepanjangan urusannya jika tidak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Persahabatan yang baik itu sangat mendukung upaya untuk istiqomah di atas al-haq dan selamat dari fitnah. Disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, laisa sururun ya'dilu suhbatal ikhwan wala ghammun ya'dilu firaqahum. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, tidak ada kebahagiaan yang bisa menandingi dan mengimbangi dengan persahabatan orang-orang ikhwan yang jujur, ikhwah fiddin. Dan tidak ada pula kesedihan yang menyelimuti dia yang setara dengan kesedihan orang-orang yang berpisah dengan mereka. Masya Allah. Ketenteraman, kesejukan, kebahagiaan itu ketika memiliki sahabat ikhwah fiddin, ikhwah fillah, ikhwah fiddin, ikhwah fillah. Terus dia sahabat dengan itu, terus dia berkumpul dengan itu. Di samping itu merupakan ketenteraman dan kesejukan dan kebahagiaan. Ikhwah fiddin ini yang satu mana, satu akidah, akhlaknya baik, juga terselamatkan dari kesedihan. Dan kesedihan itu akan didapati ketika pisah dengan mereka. Kesedihan itu akan didapati ketika pisah dengan ikhwah fiddin, saudara seagama, ikhwah fillah. Dan sungguh banyak aqwal a'immatus salaf tentang keutamaan dan kebahagiaan dan ketenteraman seseorang yang diberi oleh Allah persahabatan dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang soleh. Disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam kitab Tanbihul Mukhtarin, kata beliau, di antara tanda-tanda kebahagiaan seorang hamba itu adalah ketika dia mendapati ikhwanuhul atqiya, dia mendapati saudara-saudara orang-orang yang bertakwa, sahabat-sahabat dia orang-orang yang bertakwa kepada Allah, itu dia dapati kebahagiaan hidup dunia akhiratnya. Dan juga jironuhus solihin, ketika dia mendapati tetangga orang-orang yang soleh. Dan Imam Syatibi rahimahullah dalam Al-Itisam juga menyebutkan, di antara tanda-tanda kebahagiaan seorang hamba itu adalah wasuhbatuhu li ahli shalah. Naam, dia memiliki sahabat orang-orang yang soleh, orang-orang yang terus berbuat baik. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alangkah mulia seseorang yang diberi oleh Allah ikhwah fillah, ikhwah fiddin. Semoga dengan dia terus mencari teman-teman yang soleh, sahabat yang soleh, sahabat yang takwa kepada Allah, sahabat yang baik, terselamatkan dia dari kubangan dan gemuruhnya fitnah. Hasan al-Basri rahimahullah menyatakan, kata beliau, a'azzul asya dirhamun halal wa akhun fillah. Perkara yang paling mulia itu adalah ketika seorang diberi oleh Allah dirham yang halal, ma'isyah yang halal, rizki yang halal. Itu orang menjadi mulia dan mendapatkan sesuatu yang mulia. Dan yang kedua, sesuatu yang mulia adalah ketika seseorang itu diberi oleh Allah akhun fillah, saudara karena Allah. Saudara karena Allah, ya ikhlas murni karena Allah. Dipertahankan, dipelihara, jangan dikoyak dan jangan dirusak persaudaraan itu. Yang merusak persaudaraan itu kan kalau tidak karena Allah. Persaudaraan yang dibangun bukan karena Allah itu akan rusak dan rapuh. Dan akan bergeser. Kalau apa? Kalau tidak karena Allah. Mudah mencerca, mudah memaki, mudah merendahkan, mudah menghinakan, mudah menjamah, merenggut kehormatannya, mudah mendustakannya, mudah mengkhianati, mudah menuduh sesuatu yang tuduhan batil, dan berbagai macam bentuk keburukan karena tidak karena Allah. Karena tidak apa? Tidak karena Allah. Bukan akhun fillah. Bahkan dia merendahkan yang lain, sombong. Kan sombong itu ghamtun nas, meremehkan yang lain. Dengan berbagai ungkapan-ungkapan yang tidak baik. Sufyan rahimahullah ditanya dalam kitab Rodotul Uqala, ditanya, bama'ul ish. Wahai Sufyan, apa sih air kehidupan itu? Maksudnya, apa sih sesuatu yang membuat tenteram dan sejuk? Dijawab oleh beliau, liqaul ikhwan. Yang membuat sejuk dan tenteram itu ketika bertemu dengan ikhwan, akhun fillah, maka dijaga persaudaraan ini agar dia sejuk dan terselamatkan dari berbagai macam fitnah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Bilal bin Sa'ad, seorang tabi'in rahimahullah, beliau menyampaikan, akhun laka ikhwan, saudara engkau yang karena Allah, yang betul-betul fillah, saudara tersebut, kullama lakiyaka dzakaraka bihadzika minallah khairun laka min akhun, kullama lakiyaka wada'a fi yadika dinaron. Akhun fillah, setiap kamu jumpa dengan dia, dia jumpa dengan kamu, itu selalu mengingatkan kamu, nasihati kamu, ya akhi, ini ibadah ini mulia, ini banyak pahalanya besar, ini keutamaan, ini kebaikan, terangkan. Itu akhun fillah. Ini haram, hindari, ini jelek, tinggalkan ini maksiat, tinggalkan ini dosa. Seperti itu. Itu jauh lebih baik daripada persaudaraan yang setiap ketemu sama kamu, dia ngasih satu dinar. Nih, dinar. Setiap ketemu, ngasih dinar. Nah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Makanya disebutkan oleh Muhammad bin Wasi', seorang tabi'in, ma baqiya fid dunya syai'un aladzu bihi illa salata jama'atan wa luqyal na'am ikhwan. Tidak ada yang tersisa di dunia ini sesuatu yang jauh lebih lezat, yang jauh lebih nikmat daripada menjalankan, mengerjakan, menunaikan sholat berjamaah dan bertemu ikhwan, berjumpa dengan akhun fillah. Lezat nikmat rasanya. Nah, makanya jangan diporak-porandakan, jangan dihancurkan dengan keangkuhan, dengan kesombongan, dengan cercaan, dengan maki-maki dan yang lainnya. Wal'iyadzu billah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tadi yang berikutnya diantara yaitu terapi atau diantara cara jalan menuju keselamatan dari fitnah. Naam, adalah yang berikutnya, luzumul dzikr wad doa. Naam, luzum adzikr wad doa. Naam, terus menerus zikir kepada Allah dan banyak berdoa. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, Ibnul Qayyim dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib min Kalami Qayyib menyebutkan tentang keutamaan zikir kepada Allah lebih dari 80. Lebih dari berapa? 80 poin keutamaan zikir kepada Allah. Antum baca, antum lihat, antum pelajari keutamaan zikir pagi dan sore itu dulu. Dan antum cermati, antum renungkan kandungan maknanya. Sangat luar biasa. Di samping itu syar'i berzikir kepada Allah. Dan ketika ikhlas mendapatkan pahala juga salah satu dari cara untuk menyelamatkan dari fitnah. Ketika zikir syar'i dan zikir yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula doa. Juga seperti itu. Doa adalah ibadah. Mohon kepada Allah, berlindung kepada Allah dari fitnah ma dhahara minha wa ma batan. Kita dianjurkan, diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk berdoa, memohon perlindungan kepada Allah dari fitnah-fitnah yang nampak maupun yang tidak tampak. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, itu semua bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk dikokokkan kita dalam ketaatan kepada Allah dan dalam agama Allah. Berarti dijauhkan juga dari fitnah. Entah fitnah syahwat, fitnah syubhat atau fitnah yang lain. Zikir sama doa. Muqayyim rahimahullah dalam kitab tadi menyebutkan tentang keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, al-qulub thalathah. Kolbu-kolbu manusia itu terbagi menjadi tiga. Pertama, kolbu yang mahsyu bil iman wal amalis soleh. Pertama, kolbu yang penuh dengan iman dan amalan soleh. Kedua, kolbu yang imannya ada di situ dan amalan solehnya juga ada, tapi tidak senilai dan sekokoh kolbu yang pertama. Yang ketiga, kolbu yang tidak ada iman dan tidak ada kebaikannya. Kolbu yang pertama yang mahsyubil iman dan amalan soleh, yang penuh dengan iman dan amalan-amalan soleh di kolbu yang pertama ini, beliau mengibaratkan dengan rumah. Rumah seorang raja yang isinya barang-barang berharga dan dijaga ketat oleh pasukan-pasukan inti, dan rajanya pun ikut menjaga rumah itu. Ini permisalan kolbu yang pertama. Kolbu yang pertama yang mahsyubil iman, yang penuh dengan iman dan amalan soleh, ketika syaitan mau menggoda kolbu pertama ini, itu terpelanting. Karena keimanan yang kokoh dan amalan soleh yang memenuhi kolbu itu. Sehingga syaitan pun terbakar. Tak berani menggoda kolbu yang pertama ini. Karena zikir kepada Allah, amalan soleh terus dilakukan. Dan iman pun terus bangkit di kolbu yang pertama ini. Sebagaimana rumah tadi. Rumah seorang raja yang mana di situ barang-barang berharga. Jaganya ketat, sisifan dan pasukan inti yang menjaga. Dan rajanya pun ikut menjaga. Sehingga ketika ada pencuri tertangkap basah. Tidak berani. Mau nyuri, penjaganya ketat. Sif-sifannya, sampai ngantuk udah diganti. Lewat mana pencuri? Maka dia akan konyol. Nah, kolbu yang kedua, kolbu yang ada imannya, ada amalan solehnya, cuman tidak sekokoh dan sekuat kolbu yang pertama. Sehingga ketika lalai, mulai lalai, setan masuk, menggoda dia. Begitu zikir kepada Allah, terpelanting lagi setan. Lalai, masuk lagi. Terus seperti itu. Ibaratnya rumah rakyat jelata. Yang isi barangnya berharga, bernilai, tapi tidak seberharga yang pertama tadi. Dan dijaga, tapi tidak seketat penjagaan yang pertama tadi. Sehingga ketika penjaganya amblas, tertidur, pencuri masuk. Ngambil barang tersebut. Atau penjaganya dinigo oleh pencurinya. Nah, Kev ini, anak mau mencuri barang itu. Ah, tidak boleh. Ini anak menjaga. Kan tidak ada tuannya, tidak ada yang punya. Tapi anak diamanati untuk menjaga. Ah, boleh, pencuri kamu pergi. Aku mau mencuri senilai 1 miliar, yang 200 juta buat kau. Hah? Langsung, lah kena ha ini sudah. Hijau royo-royo ngelihat, juga ngelihat gambar Soeharto, ngelihat macam-macam sudah. Betulkah? Sudah seperti itu. Betul. Ya her, itu is. Ya her masuk sudah na'udzubillah min dzalik. Lah ini ketika apa? Lalai. Demikian pula kolbu yang pertama, ketika lalai dia zikir kepada Allah, masuk setan, goda dia. Ketika bangkit dia ingat, maka setan pun menjauh. Kolbu yang ketiga. Kolbu yang tidak ada imannya. Kolbu yang tidak ada amalan baiknya. Ibaratnya rumah, gak ada barang, wala penghuni, wala syik. Wala penjaga. Kira-kira. Depan ini ditanya. Kira-kira. Apa yang dilakukan setan di kolbu yang ketiga ini? Ya apa? Ya. Ayo, apa kira-kira? Di kolbu yang tidak ada imannya wala amalan baik. Hah? Dimasuki syaitan. Untuk apa? Ngelencer gitu. Untuk apa? Ini penting. Untuk apa? Hah? Iya, untuk apa? Nah, jadi kolbu yang ketiga ini sudah mau benar, masya Allah. Gak ada imannya, wala amalan soleh, gak ada. Setan gak akan menggoda dia. Ngapain? Apanya yang mau digoda? Iya, Wanda. Apanya yang digoda? Wong sudah gak ada iman, gak ada amalan baiknya. Oleh setan dijadikan teman untuk menggoda orang lain itu. Kayak rumah yang kosong, gak ada penghuninya, gak ada barangnya, mau nyuri apa? Pencuri mau nyuri apa di situ? Gak ada barang. Eh, ayo nyuri rumah yang kosong. Nyuri apa? Nyuri angin. Ya kan, gak mungkin. Pencuri masuk itu kan ingin mencuri barang. Atau sesuatu di dalamnya. Jadi gak ada barang, gak ada apa-apa. Gak dijaga, gak di apa. Tapi oleh para pencuri dijadikan markas. Markas untuk melancarkan pencuriannya. Na'udzubillah min dzalik. Seperti kolbu yang ketiga. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu terhadap kolbu yang ketiga ini. Fama tasna'u biqalbin kharrab. Apa yang mau dilakukan oleh setan terhadap kolbu yang kharrab, yang rusak, enggak ada iman wala amal ini? Apanya mau digoda? Tapi dijadikan teman untuk menggoda kaum muslimin yang lain. Na'udzubillah min. Makanya zikir dan doa ini penting. Naam, untuk menyelamatkan kita dari fitnah. Barakallahu fikum. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di antara cara untuk menyelamatkan dari fitnah adalah yang berikutnya, arruju' ilal ulama rabbaniyin al-mu'tabarin. Naam. Kembali kepada ulama rabbani yang mu'tabar, yang diakui tentang keulamaannya, kealimannya, kesunahannya, manhajnya kokoh dan akhlaknya baik, soleh, ma'ruf. Ma'am. Itu penting. Dan itu merupakan bimbingan Rabbani. Naam. Dan demikian para ulama salaf pun juga mereka betul-betul mencari bimbingan ulama ketika terjadi fitnah di masa-masa mereka. Oleh karena itu, maka kita pun, naam, dan siapapun orangnya, terlebih-lebih ahlu sunnah, naam, ketika ada fitnah, kembali kepada ulama. Dan kembali kepada ulama itu tidak harus disebarluaskan dan di blow up dan didengung-dengungkan. Anak kembali kepada ulama. Wah, anak bersama ulama. Anak ini ulama. Tidak perlu itu. Tidak diharuskan demikian. Yang penting kan prakteknya. Amalannya gitu loh. Dan kejujurannya. Ikhlas karena Allah dalam pengembalian ini. Kita diperintah oleh Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalian tanya kepada ahlu dzikr kalau kalian enggak paham. Nah, jadi enggak perlu menyebar luas. Apa gunanya sekarang? Apakah dengan menyebar luas kan aku ikut ulama ikut apa menambah ketakwaan dia kepada Allah? Atau menambah kejujuran dia, bahkan belum tentu. Hak hakikatnya yang penting, hakikatnya. Kebenaran dan kejujuran itu yang penting. Alhamdulillah bi ni'matillah wa bi taufikillah wa bi hidayatillah, kita selalu kembali kepada ulama dan minta bimbingan. Alhamdulillah, semoga Allah ridhai, semoga Allah memberikan taufik, dan semoga Allah selalu memberikan kejujuran kepada kita. Asatidzah al-fudala, alhamdulillah. Naam. Di antara juga, naam, jalan menuju keselamatan dari fitnah, keluar dari fitnah, selamat dari fitnah, adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil mungkar. Tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang syar'i, yang terbimbing dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman salaful ummah. Karena waktu sudah dekat, maka kita ringkas-ringkas. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Naam. Tadi disebutkan doa, kemudian amar ma'ruf nahi mungkar. Demikian yang Rasul bimbing kepada kita dalam Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim Rasul menyatakan ta'awwadzu billah minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Rasul mengajarkan kepada kita agar kita minta perlindungan kepada Allah dari berbagai fitnah yang tampak maupun yang tidak tampak. Dan kita pun juga demikian, tadi dihasuk untuk thalabul ilm terus. Naam, dalam upaya menghindari dan keluar dari, selamat dari fitnah. Yang lainnya yaitu ma'rifatu siratin nabi, mengenal dan mempelajari siratun nabi, sirah sahabat, terus mempelajari. Semoga dengan itu kita terus larut dalam kebaikan dan larut dalam upaya mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mencontoh para sahabatnya. Nah. Dan yang berikutnya di antara cara keluar dan terselamatkan dari fitnah adalah ibadah dan beramal taat kepada Allah dan amal soleh. Itu. Ibadah kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Allah dan beramal soleh. Sebagaimana yang Rasul sebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil muzlim yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yusbihu mu'minan wa yusbihu wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Kata Rasul, badiru bil a'mal, hendaklah kalian bersegera, bergegas-gegas beramal soleh. Sibukkan kalian dengan amalan soleh, amalan yang mengandung nilai ikhlas kepada Allah Jalla wa'az, amalan yang sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fitanan, sebelum kalian tergilas oleh fitnah. Karena fitnah itu ibaratnya potongan gelap malam gulita yang begitu samar tapi dahsyat sambarannya. Itu fitnah. Pagi orang itu mukmin, sorenya sudah kafir. Sorenya mukmin, paginya sudah kafir. Wal'iyadzu billah. Kenapa demikian kata Rasulullah? Yabi'u dinahu bi'aradhi minad dunya. Dia jual agamanya demi meraih potongan dunia. Arad minad dunya. Dia jual agamanya demi mendapatkan arot. Arot minat dunia tidak hanya harta, uang, enggak hanya itu. Dia pertahankan ya kedudukan dia di mata masyarakat. Ya, dia korbankan agamanya demi mempertahankan kedudukan. gengsi menerima nasihat, gengsi menerima al-haq. Nah, dia jual agamanya demi itu. Demi kedudukan, jah wal'iyadubillah, itu arad. Dan ini ngeri ya ikhwan yang seperti ngeri, na'udzubillahi min dzalik. Di sini ada pertanyaan bagaimana tentang masalah keseharian tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di mana pakaian beliau menjalur sampai ke bawah mata kaki. Ini yang selalu sering dijadikan syubhat oleh kelompok lain lah. Nah, barakallahu fikum, ketika itu masih ada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau itu melorot, tidak sengaja, bukan sengaja diisbalkan, tidak. Dan itu khusus untuk Umar bin Khattab, untuk Abu Bakar, tidak untuk yang lain. Dan itu bukan disengaja untuk itu. Jatuh. Diangkat lagi jatuh seperti itu. Dan tidak bisa dijadikan sebagai dalil tentang bolehnya isbal, tidak boleh, karena ma'asolah fikabain, kata Rasulullah, finnar. Apa yang ada di bawah mata kaki itu neraka ancamannya. Allah tidak melihat dan tidak mensucikan mereka yang mengisbalkan baju kainnya atau izarnya atau celananya di bawah mata kaki. Kalau karena sombong, mereka mendapatkan azab yang pedih. Na'udzubillah. Ala kulli hal, barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Para ulama telah menjelaskan tentang haramnya isbal dan membawa sekian dalil yang sahih terkait larangan isbal. Wallahu a'lam bishawab. Ini berarti niat, ini pertanyaannya. Artinya diketik pakai ketikan, di print. Yang lain kan tulisan apa? Tulisan tangan gitu ya. Ini sampai diketik. Mungkin dari luar kota atau apa, serius ini perlu ditanyakan ini. Kayaknya seperti itulah kurang lebihnya. Nah, enggak apa-apa. Yang tanya ini nanti di rumah, insyaallah ana jawab. Yang ketikan, anak tahu itu punya antum. Padahal nanti yang enam kita akan jawab di rumah situ insya Allah. Lah itu, Afwan Ustaz minta nasihatnya untuk orang-orang pecandu HP Android dan nasihat bagi para wali yang membolehkan anaknya untuk bermain HP Android. Tadi itu sudah dijelaskan di taklim pagi ya. Nah, semoga Allah kasih hidayah kepada kita semua dan para auliya thalabah, para wali murid yang bermudah-mudahan terkait masalah HP Android ini. Dan korban sudah berjatuhan. Korban berjatuhan. Anak yang semula akhlaknya baik jadi rusak. Gara-gara memegang HP Android belum waktunya. Dan di ma'had-ma'had kita di Indonesia ini berapa banyak yang dikeluarkan gara-gara rusak mempergunakan HP Android, akhlaknya mereka rusak. Dikeluarkan. Dan tidak cukupkah kejadian ini yang memberikan pemahaman kepada kita bahwa HP Android itu ketika dipegangkan kepada anak-anak kita yang belum waktunya itu akan merusak akhlak anak-anak kita. Tidak cukup dengan dikeluarkan berpuluh-puluh dari ma'had. Pertanyaan yang harus dijawab dengan ilmiah oleh orang tua yang bermudah-mudahan memegangkan HP Android kepada anaknya yang belum waktunya pegang. Pertanyaan yang harus dijawab secara ilmiah, satu, apakah ketika anak itu diberi, dipegangi HP Android itu semakin rajin murojaahnya, semakin rajin ibadahnya kepada Allah, semakin rajin menghafal Al-Quran, semakin baik kepada teman-temannya, semakin rajin thalabul ilm, semakin semangat birrul walidain? Jawab secara ilmiah. Yang kita tahu di lapangan, tidak. Seperti tadi yang anak katakan tadi pagi, salah satu rumah tangga yang dia kewalahan menghadapi anaknya, na'udzubillah min dzalik, karena terlalu dahsyat main HP dan motoran yang kemana-mana, dan orang tuanya itu telpon ke anak masalahnya. Jadi bukan kila wakol langsung, sampai setruk orang tuanya. Setruk mikiri anaknya. Hampir tiap hari tengkar dengan anaknya. Sampai telpon, ini uminya nangis Ustaz di kamar. Mendengar pertengkaran anak dengan anak-anak. Karena anak larang pakai HP. Karena ngerusak. Setruk. Orang tuanya. Terlalu dahsyat mikirnya. Diduga karena itu. La'udzubillah min dzalik. Dan masih banyak yang lain, di tempat-tempat yang lain yang dikeluarkan anak-anak itu dari ma'had gara-gara HP Android. Dan pertemanan-pertemanan yang rusak. Cukup. Kejadian ini sebagai ibrah pelajaran yang ada. Jangan menambah banyak tempat yang di Ustaz Mukhtar. Jangan. Beliau bilang ke anak, terbanyaknya gara-gara HP Android. Santri-santri itu. Jangan apa? Jangan memperbanyak. Nanti kalau sudah waktunya, silahkan. Udah dewasa, udah paham. Silahkan bukan berarti tafadhol. Enggak. Tetap hati-hati, tetap. Lah iya, na'udzubillah min dzalik. Kasus di satu ma'had, ini yang bicara pengurusnya langsung, ini anak ini kembar, qadarullah, dia ini bawa HP, udah yang bawa HP ya, sama pondoknya dia kan disita, dua-duanya. Sita dua-duanya sudah, diperiksa gak ada. Dapat satu pekan atau dua pekan itu, curiga, ini mudarisnya ini. Anak ini kok sering menghilang? Kemana? Padahal dua HP udah disita, udah gak ada punya HP. Jam 12 malam dicoba, dikontrol di sakan tempat tidurnya dia. Ternyata sarungnya itu ada sinarnya. Dibuka HP Android ternyata. Coba dari mana? Dipanggil anak ini, ditanya, kok bisa wong sudah diserahkan dua-duanya gitu loh. Dari mana ini? Apa jawabannya? Ditaruh dalam sepatu. Lah, untuk menjadi rusak sampai seperti itu. Kan itu sama dengan dia menginginkan kerusakan akhlaknya dia kan. Taruh dalam sepatu. Setelah ditaruh dalam sepatu, dikasih kaos kaki di belakangnya itu. Coba antum bayangkan sengsaranya. Sudah disita itu. Disita yang tadi itu, yang sarungnya menyala itu. Baru kali ini ada sarung bersinar. Sudah disita dan di SP2. Kalau ngulang lagi, Kak, saya pulangkan. Masih dikasih ampun istilahnya. Tarik. Tidak lama. Ini ma'udzubillah kecanduan pol berarti anak ini. Tidak lama sama kasusnya, sarung lagi nyala lagi. Malam juga diteliti, sudah besok kau pulang. Dua-duanya. ada satu yang na'udzubillah min dzalik sangat mengenaskan dan mengerikan. Ini pengurus yang bilang ke kita, jadi subhanallah anak ini sudah terpengaruh dengan HP yang betul-betul parah sampai masuk grup yang buruk. Grup, enggak tahu grup apa yang jelas antar mereka itu grup jahat, grup jelek. Di situ ada konten yaitu menulis ungkapan yang paling dosa, yang paling buruk yang dapat hadiah. Dan pengurus afwan begini ke anak. Anak anu kan biar antum jelas. Ini Ustaz. Anaknya ditunjukkan gini ke anak ini. Wis pakaiannya sudah ndak karu-karuan, compang-camping, lututnya kelihatan, rambutnya wis kisruh. Ini orangnya sampai seperti itu anak. Dulu pondok di sini. Gara-gara HP ini jadi kamahada. Sudahlah terlalu banyak kasus yang mengerikan. Dan ingat kata Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa kerusakan anak itu aktsaruhum jaa min kibalil aba. Kerusakan anak itu akhlaknya, manhajnya, agamanya rusak mereka itu mayoritas sebab orang tua. Siapa yang bilang? Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah. Mau bilang apa antum? Hati-hati wahai orang tua yang demikian. Sayangi. Sayangi anak-anak kalian. Karena itu adalah harta kalian termahal. Naam. Tharwatukumul hakikiyah abna'ukum wa banatukum fatanu biha, kata Syekh Shalih Fawzan hafizahullah, harta kalian yang hakiki, harta kalian termahal, aset kalian termahal itu anak-anak kalian. Maka perhatikan pendidikannya. Bagi yang mau penjelasan lebih lengkap, Fadl tadi pagi, nah kita terangkan bab HP ini lumayan. Nah, mudorotnya jelas. Bagi mereka yang belum waktunya pegang. A'udzubillah min dzalik. Nah, ini waktunya sudah habis. Apa ini? Mungkin pertanyaannya kurang tepat. Apa faedah yang didapat dari orang yang suka mengantuk pada saat taklim atau khutbah Jumat? Enggak ada faedahnya, justru mudorot. Iya, Panda. Afwan. Ini utanya gitu, apa faedahnya yang bisa dapat? Ya enggak ada, justru mudorot. Itu termasuk bagian dari upaya syaitan untuk seperti itu. Untuk ngantuk ketika khutbah Jumat maupun ketika taklim. Nah, pertanyaan salah, apa mudorotnya gitu loh. Bukan apa faedahnya. Ya gak ono belas faedahnya. Antum jangan ngerjain anak ini. Subhanallah. Mohon nasihat Ustadz, bagaimana sikap kita kepada orang yang senang tampil atau serba dipuji. Na'udzubillah min dzalik. Kasrul zuhur kata para ulama, orang yang suka ingin tenar, suka tampil itu akan memecahkan punggungnya sendiri. Sesungguhnya dia telah merusak dirinya sendiri. Ujub ma'ruf, na'udzubillah min dzalik. Termasuk bagian dari syirik kecil, ujub ingin dipuji. Wal'iyadzubillah. Wallahu a'lam bishawab, naktafi bihadzal qadar. Insyaallah kita cukupkan pada sore ini. Semoga Allah memberikan manfaat kepada kita apa yang kita sampaikan, terkhusus pada ana pribadi. Wal ilmu indallah. Subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan mohon maaf atas segala kekurangan.